Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah hadis ke-81. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua pundaknya jika ia membuka salatnya. Kemudian ia bertakbir untuk ruku, dan ketika ia menegakkan kepalanya dari ruku, ia mengangkat keduanya setentang dengan kedua bahunya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak melakukan hal tersebut ketika akan bersujud. Nah, di dalam hadis ini ya dijelaskan bahwasannya salat itu merupakan satu perjamuan yang sangat mulia, di mana di dalam salat terkumpul di dalamnya kelezatan-kelezatan, sehingga setiap anggota badan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah kedua tangan. Keduanya memiliki tugas-tugas, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Dan ini sebagai perhiasan untuk sholat. Artinya, ya, hal yang menghiasi sholat, hal yang menjadikan sholat itu indah, yaitu ketika seseorang mengangkat kedua tangannya. Demikian pula ketika takbiratul ihram, ini merupakan isyarat bahwasannya seseorang itu ya masuk ke dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat ya hijab ya kelalaian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram setentang dengan kedua bahunya. Demikian pula beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku di seluruh rakaatnya. Demikian pula beliau mengangkat kedua tangannya ketika ia bangun dari ruku di setiap rakaat. Nah, kemudian di dalam hadis ini ya disebutkan penjelasan sahabat yang meriwayatkan hadis ini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya ketika akan sujud. Ya. Jadi ini penjelasan secara jelas bahwasannya Nabi sallallahu tidak melakukan hal tersebut, artinya mengangkat keduanya ketika di dalam sujud. Nah, kemudian disebutkan di sini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi para ulama sepakat tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ya, ketika takbiratul ihram. Nah, kalau kita melihat hadis ini, mengangkat kedua tangan itu setentang dengan bahu. Ya, jadi sejajar dengan bahu, ya, sejajar dengan bahu, ya. Dan yang perlu untuk kita fahami juga, ya, ketika mengangkat kedua tangan, maka telapak tangan itu harus diarahkan ke arah kiblat, ya. Jadi tidak seperti begini, kadang juga ada yang kiblat, ya, seperti itu. Ya. Nah itu kurang tepat. Ya, tetapi yang tepat adalah apa? Ya, telapak tangan itu diarahkan ke kiblat. Ya, karena apa? Mengarah ke kiblat itu merupakan salah satu syarat sahnya salat. Ya. Nah, kadang-kadang ini mohon maaf ya, ada juga orang yang saya lihat ketika salat itu ya mungkin seperti orang yang dalam tanda petik malas. Dalam arti apa? Mengangkat tangan itu tidak sampai begini, tapi cukup begini saja. Ya, jadi mungkin sejajar dengan perut itu, ya, seperti itu. Jadi tidak sampai dengan apa? Dengan pundak seperti itu. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, posisi tangan, ya, atau posisi jari ketika kita mengangkat kedua tangan adalah dengan dirapatkan, ya. Jadi tidak direnggangkan, ya, tidak direnggangkan seperti ini, ya, tapi dirapatkan seperti itu. Nah ini adalah apa? Salah satu hadis yang kita bahas berkaitan dengan mengangkat kedua tangan, ya, ketika hendak takbiratul ihram. Nah demikian pula nanti ketika apa? Ketika kita akan ruku ataupun ketika kita bangun dari ruku. Dan dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW tidak pernah melakukannya ketika apa? Ketika sujud seperti itu, ya. Dan ini sekedar informasi saja, ya. Jadi salah satu mazhab di dalam, ya, sebenarnya bukan mazhab, ya. Artinya mengangkat kedua tangan ketika sujud, ya, ini dilakukan oleh sebagian orang-orang Syiah, ya. Jadi orang-orang Syiah ketika akan sujud dia mengangkat kedua tangannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya tadi disebutkan tentang kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram karena hadis-hadis yang mutawatir di mana hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari 50 orang sahabat. Nah, di antara mereka adalah 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan masuk ke dalam surga. Ya, di antaranya adalah Khulafaur Rasyidun. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat, ya, tentang mengangkat kedua tangan selain pada takbiratul ihram. Nah, jumhur sahabat atau mayoritas sahabat, kemudian tabi'in dan orang-orang setelah mereka di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya hal itu dianjurkan. Artinya dianjurkan mengangkat kedua tangan di tiga tempat yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, kemudian, ya, Imam Ibnu al-Madini beliau mengatakan bahwasanya hadzal hadis hujjatun 'alal khalqi wa man sami'ahu fa 'alaihi ay ya'mala bihi. Jadi hadis ini merupakan satu hujjah, argumentasi. Maka orang yang mendengarnya maka dia wajib untuk mengamalkannya. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan, ya, hadis ini diriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tiga tempat yang disebutkan tadi dan hadis ini disebutkan atau diriwayatkan oleh 30 orang rawi. Nah, kemudian ya 10 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini sepakat tentang disunahkan atau disyariatkannya mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha al-hulafa al-arba'ah summa al-ashrah wa man ba'dahum min akabiris sahaba ghairi hadhihi sunnah. Jadi tidak kami ketahui satu sunnah yang disepakati riwayatnya oleh khulafaur rasyidin yang empat. Kemudian orang-orang yang diberitakan masuk surga oleh Nabi SAW, maka orang-orang setelah mereka, ya, di antaranya para kibar sahabat, ya, mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah yang disepakati. Nah, demikian pula riwayat dari Imam Ahmad, ya, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah ta'ala, dan juga penulis Al-Faiq dan juga penulis Al-Furu. Kemudian pendapat ini pun dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, dan juga ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, ya, dan beberapa sahabat. Demikian pula beberapa kelompok dari Ahlul Hadis. Bahwasannya selain dari tiga tempat ini disunnahkan juga mengangkat kedua tangan, ya, ketika seseorang bangun dari tasyahud awal, ya. Ketika seorang itu bangun dari tasyahud awal, maka disunnahkan dia mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir di dalam sholat yang memiliki dua tasyahud. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar, bahwasanya Nabi SAW selalu melakukan hal tersebut. Demikian pula di dalam hadis Abu Humaid, ya, menurut Imam Abu Dawud dan Tirmizi, ya, dia mensahihkannya, yang mengatakan dalam hadis tersebut, summa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi. Jadi ketika, ya, dia bangun dari rakaat yang kedua, maka ia mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Malik dalam satu riwayat yang masyhur darinya, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan kecuali pada takbiratul ihram saja. Nah, argumentasi mereka hadis Al-Barra ibn Azib, ya, dalam riwayat Abu Dawud, di mana di situ disebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah rafa'a yadayhi summa lam ya'ud. Jadi Nabi, aku melihat Rasulullah sallam ketika dia membuka salatnya, maka dia mengangkat kedua tangannya dan dia tidak mengulanginya kembali di dalam salat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, mengangkat kedua tangan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dianjurkan hanya pada takbiratul ihram seperti itu, ya. Nah, kemudian para ahli hadis, ya, menyepakati bahwasannya di dalam hadis tersebut ada tambahan summa lam ya'ud, ya, di mana beliau tidak mengulangi mengangkat kedua tangan itu pada tempat-tempat yang lainnya. Nah, maka apa? Para ahli hadis mengatakan ini adalah sisipan yang ditambahkan oleh rawi yang bernama Yazid ibn Abi Ziyad, ya, yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sehingga apa? Tambahan di mana Rasulullah SAW tidak pernah mengulangi mengangkat kedua tangan di dalam sholatnya kecuali takbiratul ihram, ini adalah tambahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sehingga hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Nah, demikian pula, ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya, berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud, ya, menurut riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, di mana disebutkan di situ la usalliyanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mencontohkan kepada kalian solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalla falam yarfa' yadaihi illa marratan wahidan. Kemudian beliau itu sholat, tetapi dia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali hanya satu kali, yaitu ketika takbiratul ihram. Nah, hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hazm. Tetapi ya, menurut Ibnul Mubarak, bahwasanya hadis ini hadis yang tidak sahih. Kemudian Imam Abdul Hatim mengkategorikan ini adalah kesalahan. Sementara Imam Abu Daud juga dia menjelaskan bahwasannya hadis ini hadis yang tidak sahih dengan lafaz tersebut. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari perbedaan pendapat para ulama, maka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan di dalam empat kondisi. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua adalah ketika hendak ruku, kemudian yang ketiga adalah ketika bangun dari ruku, dan yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud awal, ya, untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Nah, ini adalah empat kondisi di mana kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, ya, ketika di dalam sholat. Nah, artinya seandainya itu tidak dilakukan pun, maka apa? Sholatnya tetap sah. Karena berbeda antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Kalau takbir itu adalah mengucapkan Allahu Akbar, sedangkan mengangkat kedua tangan yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Nah, artinya apa? Kalau takbir ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah termasuk di dalam rukun. Ya, mengucapkan Allahu Akbarnya adalah rukun. Seandainya orang itu mengangkat kedua tangannya tetapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka apa? Dia seakan-akan belum memulai sholatnya. Nah, demikian pula dengan takbir-takbir yang lain yang disebut dengan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Maka hal ini sesuatu yang diwajibkan. Nah, sedangkan mengangkat kedua tangan, maka itu sesuatu yang dianjurkan. Artinya, kalau dilakukan itu satu hal yang sempurna, tetapi kalaupun ditinggalkan itu tidak menyebabkan sholatnya itu batal atau tidak sah, seperti itu. Nah, kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula ketika ruku ataupun bangun dari ruku menurut jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian yang kedua, ketika mengangkat kedua tangan menurut riwayat ini atau menurut hadis ini, maka tangan itu sejajar dengan, ya, kedua bahu, ya. Nah, kalau kita melihat hadis yang lain juga, Nabi SAW terkadang mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan telinganya, ya, sejajar dengan kedua telinganya. Nah, artinya apa? Ya, hal ini bisa jadi karena, ya, perbedaan pandangan ketika melihat Nabi SAW. Tetapi apa? Kedua-duanya bisa untuk kita lakukan. Nah, kemudian, ya, Nabi SAW tidak mengangkat tangan, ya, ketika, ya, di dalam sujud. Artinya ketika hendak sujud. Nah, kemudian yang keempat adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hal ini sangatlah banyak. Nah, para ulama sepakat bahwasanya salah satu hikmahnya adalah ini sebagai bentuk ibadah bagi kedua tangan. Artinya apa? Kedua tangan itu mempunyai tugas khusus ketika melakukan sholat. Dan sesuatu yang memang, ya, apa namanya, perlu untuk kita fahami juga bahwasannya apa, setiap anggota badan itu memiliki daya rekam ketika dia melakukan satu perbuatan. Ya, artinya apa? Seakan-akan dalam setiap anggota badan kita ada ya pita rekaman. Ya. Sehingga apa? Pada hari kiamat nanti anggota badan kita lah yang akan menjadi apa? Saksi tentang apa yang sudah kita perbuat. Seandainya anggota badan itu melakukan satu kebaikan, maka dia akan menjadi saksi bagi kita. Demikian pula juga nanti ketika anggota badan itu melakukan apa? Kejelekan atau kemaksiatan, maka itu pun akan menjadi saksi. Sebagaimana bumi juga dia memiliki daya rekam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Zalzalah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi itu akan berbicara. Ya, tentang apa? Tentang amal perbuatan manusia. Jadi ketika kita berkumpul di sini duduk mendengarkan ya pengajian, maka bumi ini akan menjadi saksi. Ketika kita sholat ya pada satu tempat, maka nanti tempat sholat itu juga akan menjadi saksi. Nah, sehingga apa? Ketika kita melakukan sholat sunnah setelah kita melakukan sholat wajib, maka apa? Dianjurkan kita untuk berpindah tempat. Nah, berpindah tempat itu salah satu hikmahnya adalah apa? Agar tempat itu menjadi saksi bagi kita. Semakin banyak kita melakukan perbuatan kebaikan, maka tempat itu akan menjadi saksi. Kenapa? Karena ya, dia akan merekam. Dan pada hari kiamat nanti ya, maka dengan kekuasaan Allah, tempat-tempat tersebut akan berbicara sebagai saksi terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga kalau di pengadilan dunia, saksi itu adalah orang lain. Ya. Tetapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, saksi itu adalah apa? Dirinya sendiri. Ketika lisan itu ditutup, dikunci, kemudian apa? Tangan, kaki, semuanya akan berbicara tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia. Nah, sehingga apa? Bisa saja ada orang di dunia ini yang bersalah, tetapi dia terlepas dari hukuman. Tetapi pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang akan terlepas dari hukuman ataupun balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kebaikan sekecil biji sawi pun, maka apa? Dia akan melihat balasannya. Sekecil ya, atau kejelekan sekecil biji sawi pun, dia akan menerima balasannya. Nah, pada hari kiamat nanti tidak ada orang yang akan apa? Terzalimi, seperti itu. Nah, kemudian para ulama juga mencoba untuk mencari hikmah-hikmah yang lainnya. Ya, di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu adalah zinatun lis sholat, sebagai perhiasan di dalam sholat, sehingga sholat ini menjadi indah. Karena apa? Karena orang yang melakukan sholat mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram adalah raf'un li hijabil ghaflah bainal abdi wa rabbihi, yaitu sebagai apa, mengangkat tirai penghalang ya kelalaian antara seorang hamba dengan Rabbnya. Demikian pula sebagian ulama mencoba untuk mencari hikmah kenapa mengangkat kedua tangan dalam solat, bitahrikil qalbi biharakatil jawarih. Artinya apa? Ketika tangan itu bergerak, ketika anggota badan itu bergerak, maka hati pun juga akan apa? Akan bergerak. Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hikmah kenapa kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan adalah ta'zimullahi wa ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-82. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin ala al-jabha wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atraful qadamaini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah untuk bersujud ya di atas atau dengan 7 ya anggota ataupun 7 tulang. Yang pertama adalah alal jabhah, ya, sujud itu berarti ke keningnya, ya. Jadi anggota sujud itu adalah pertama kening, ya. Kemudian apa? Beliau mengisyaratkan juga ke hidungnya, berarti kening dan hidung. Kemudian yang kedua al-yadaini, dua tangan. Kemudian yang ketiga adalah rukbataini, dua tulang lutut. Kemudian yang terakhir adalah atraf qadamaini, yaitu jari-jari ya kakinya. Nah, berarti apa? Dalam hadis ini ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud kepadanya dengan 7 anggota badan. Di mana 7 anggota badan ini termasuk ya anggota badan yang paling mulia dan yang paling afdal. Yang pertama adalah kening ya sekaligus hidung. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah dua ya tangan. Yang dimaksud adalah dua telapak tangan itu menempel di atas lantai. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah dua lutut. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah ujung-ujung jari. Dan ujung-ujung jari ini harus menghadap ke kiblat, ya, sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun juga perintah kepada umatnya karena ini merupakan pensyariatan yang bersifat umum. Nah, jadi mungkin bisa dipraktikkan Mas apa Firian ketika sujud ya di depan sini. Ya. Ketika sujud, maka apa? Yang pertama adalah jabhah kening. Ya, kening nanti dengan hidung. Kemudian telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kita perhatikan jari-jari itu tetap menghadap ke kiblat. Ya. Jadi bisa dilihat. Ya, jadi jari-jari itu ditekuk dengan menghadap ke kiblat. Jadi tidak cukup hanya ya ujungnya saja menempel ya, tetapi apa ya jari-jari tetap menghadap ke kiblat. Gimana Pak? Sudah. Oh gitu. Silakan Pak Surya. Ya. Ya, ibu-ibu ini, ibu-ibu yang lihat Bu ya. Wah, itu malah enggak kelihatan Bu. Nah, boleh dibuka. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi nanti insyaallah ya, setelah kita membahas hadis-hadisnya, kita akan melihat tayangan ya berkaitan dengan tata cara salat. Nanti sehingga ini menjadi lebih jelas seperti itu. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, para ulama sepakat tentang disyariatkannya sujud, ya, dengan ketujuh, ya, anggota badan tersebut. Tetapi mereka berbeda pendapat, ya, tentang hal yang wajibnya. Nah, maka apa? Berdasarkan hadis ini, ya, bahwasannya sujud itu wajib dengan ketujuh anggota badan tersebut. Dan ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya yang wajib itu cukup ada keningnya saja. Sedangkan kedua tangan, ya, kedua lutut atau nanti mungkin ujung jari, ya, itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, walaupun nanti misalkan, ya, misalkan ada orang yang mau sujud tangannya tidak akan mengenai lantai tetapi cukup kepalanya saja misalkan. Nah, itu ya menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kedua tangan ini apa? Hanya sekedar dianjurkan, sedangkan yang wajib itu adalah apa? Kepala atau kening, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya, beliau berpendapat bahwasannya apa? Annal anfa yuzzi anil jabhah. Ya. Artinya apa? Ya. Jadi yang namanya hidung itu, ya, sudah mencukupi atau sudah mewakili untuk apa? Kening. Ya, jadi kalau sudah nempel hidungnya itu sudah dianggap apa? Sujud. Seperti itu, ya. Nah, seperti ya anak-anak gitu kalau sholat itu biasanya apa? Sujudnya itu cepat. Nah, sehingga kadang-kadang apa? Mungkin keningnya itu tidak sampai menempel di lantai. Nah, menurut Imam Abu Hanifah apa? Annal anfa yuzzi anil jabhah. Jadi hidung saja itu sudah apa? Sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Tetapi yang sahih adalah apa? Pendapat yang pertama. Artinya sujud itu wajib dilakukan dengan ketujuh anggota badan tersebut. Mulai dari kening, kemudian hidung, ya, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung-ujung jari, seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah, ya, wajibnya sujud di atas tujuh anggota tersebut. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad. Dan kewajiban itu diambil dari perintah yang disebutkan dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud di atas tujuh, ya, tulang anggota badan. Nah, kemudian yang kedua, hidung itu mengikuti, ya, kening. Artinya, ya, itu sebagai penyempurna di dalam sujudnya. Nah, sehingga, ya, kalau seseorang itu sujud keningnya saja tetapi hidungnya tidak menempel ke lantai, maka fala takfi biduniha. Tidaklah apa? Cukup kalau itu tidak menempel dengan lantai. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini disebutkan dua faedah, ya. Yang pertama adalah, ya, tidak mengapa kalau sujud itu, ya, di atas, ya, ha'il. Ha'il itu artinya ada penghalang. Ya, ada penghalang, ya, seperti kain ataupun, ya, yang lain sebagainya, ya, kecuali anggota sujud itu sendiri. Ya, artinya kalau kita sujud di atas karpet, ya, sujud dengan sajadah, ya, ataupun nanti sujud dengan langsung ke tanah, ya, itu tidak menjadi permasalahan seperti itu. Kecuali kalau sujudnya itu di atas anggota sujud. Ya, artinya bisa saja nanti misalkan ada orang sujud kemudian tangannya itu diletakkan di keningnya. Jadi sambil sujud seperti gini. Nah, bisa saja begitu. Nah, itu apa? Tidak sah seperti itu. Nah, kemudian dimakruhkan sujud, ya, dengan ya hal-hal yang menutupi kening. Ya, misalkan seperti surban, ya, atau mungkin kalau kita peci ataupun kopiah. Ya. Jadi kalau kening itu terhalang dengan peci atau kopiah dengan surban, maka apa? Itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Termasuk juga di dalamnya apa? Rambut. Nah, kadang-kadang ada orang tidak pakai kopiah, kemudian rambutnya itu apa? Ya, menutupi keningnya. Nah, kalau dia itu sujud dengan hal seperti itu, maka ini dimakruhkan. Kecuali ya, kecuali ada kebutuhan. Ya, misalkan apa? Seperti ketika sholat itu ya, lantainya itu misalkan apa? Ya, kalau dulu mungkin ya sangat masuk akal ya. Artinya lantainya itu mungkin apa? Panas. Karena padang pasir misalkan. Atau lantainya itu apa? Berkelikir. Ya, tidak rata atau mungkin ada durinya seperti itu. Maka tidak mengapa untuk melindungi apa? Kening supaya tidak terluka. Nah, demikian pula tidak dimakruhkan sujud ya di atas ya sajadah. Ya, jadi kalau kita punya sajadah, ya itu satu yang tidak dimakruhkan, ya. Mungkin termasuk juga bapak-bapak ya atau ibu-ibu yang biasa bawa sajadah kecil, Pak ya. Ya, sajadah kecil. Nah, itu sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Ya. Nah, apalagi mungkin ya, mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang mungkin apa? Ya, hal itu dilakukan karena ya mohon maaf ini ya, di sebagian masjid ya, saya kira di sini tidak ya. Di sebagian masjid karena karpetnya itu apa? Itu jarang dibersihkan gitu kan. Jarang dibersihkan, kotor bau seperti itu sehingga akhirnya apa? Kalau sujud itu apa? Ya, itu tidak nyaman. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya, membawa sajadah kecil dari rumah sendiri supaya apa? Sujudnya itu apa? Terasa nyaman seperti itu. Nah, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Ayyadha'a a'dha'a sujudihi bitartib alladhi kana Nabi sallam yaf'aluhu. Jadi, meletakkan anggota sujudnya itu secara berurutan sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Artinya ketika sujud kita melakukan atau menempatkan anggota sujud itu secara berurutan dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama adalah apa? Mulai dari yang rendah dan yang paling tinggi ya, terbalik. Yang pertama kita meletakkan kedua lutut kita, baru setelah itu meletakkan kedua tangan kita, baru setelah itu kita meletakkan kening dengan hidung. Nah, jadi apa? Ketika kita sujud, maka apa? Kita meletakkan kedua lutut kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena lutut itu adalah anggota sujud yang paling dekat dengan lantai. Baru setelah itu tangan, kemudian baru setelah itu apa? Kening. Nah, demikian pula ketika bangun dari sujud, maka apa? Kita mengangkat anggota sujud kita yang paling tinggi dulu, yaitu apa? Kening, kemudian tangan, baru setelah itu apa? Lutut. Ya. Nah, kemudian apa di sini sebutkan? Fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jadi janganlah kita itu tersungkur seperti tersungkurnya unta. Ya, bihaisu yuqaddimu yadaihi qabla rukbataihi. Di mana apa? Unta itu mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sehingga Nabi SAW melarang dari perbuatan seperti ini. Nah, gitu. Jadi ya wala'alam ya, ini karena perbedaan pendapat. Kalau menurut pendapat saya yang benar adalah apa? Ketika kita sujud, maka kita terlebih dahulu meletakkan kedua lutut. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad itu memberikan sekitar 30 lebih alasan kenapa kita harus meletakkan kedua lutut kita dan bukan meletakkan kedua tangan kita terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah apa? Karena berurutan ketika apa? Meletakkan anggota sujud, seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.